Mohon nasihat bagi kami yang masih suka merokok dan masih awal mengaji, terutama di saat sendiri. Ya. Nasihatnya tetap harus menjauhi rokok, ya. Sekalipun sedang sendiri, jangan rokok dijadikan teman ketika sepi. Ya, baca Quran, baca makalah ilmiah agama yang baik, mendengarkan ceramah, mendengarkan bacaan Quran dan amalan-amalan yang baik, ya. Jangan seperti yang disebutkan itu, ketika sepi akhirnya mencari teman dengan merokok, ya. Jangan, karena jelas kita tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan dan akan bermadharat bagi orang yang melakukannya. Allahumma'alaikum.